Faya ayyul ikhwah wa akhwatal fillah a'azakumullah jami'an, ibu-ibu dan juga bapak-bapak jamaah pengajian Rumil Al-Hilya, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat ananda yang hadir, anak-anak kita semua, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang membersamai dalam majelis ini, turut hadir bersama, bergabung bersama kita. Kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaAllah. Rabbana hablana min azwajina azuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan siang ini Allah izinkan kembali kita melanjutkan kajian kita yang sudah disampaikan bulan yang lalu terkait dengan peran ayah di dalam Islam. Kita sudah bahas sesuai dengan buku yang juga yang saya tulis, Fatherman, yang dicetak khusus ditulis buat para ayah, bagaimana ayah menjalankan perannya, dan buat para ibu membantu suami untuk menjadi sosok yang pahlawan yang dirindukan oleh anak-anaknya. Qadarullah bukunya sudah cetak habis, jadi hari ini, dan memang belum cetak lagi, jadi memang belum ada niat mau cetak lagi. Jadi hanya yang kemarin saja yang sudah beli, yang sudah bisa mendapatkannya. Bagi yang mungkin ingin membeli karena belum ada, mungkin temannya nanti bisa fotokopi dulu. Atau mungkin bisa pesan di www.fatherme.id, tapi mungkin kalau pas udah cetak baru nanti dikabari. Ya. Jadi belum cetak ulang. Jamaah rahimakumullah, argumentasi mengenai kenapa ayah harus terlibat sudah kita bahas. Jadi itu sudah lewat. Jadi gak ada bantahan lagi kenapa ayah harus terlibat. Yang sekarang mau kita bahas bagaimana cara ayah menjalankan perannya. Yaitu peran inti seorang ayah adalah menjadi ayah yang dirindukan. Ayah yang dirindukan adalah ayah yang sejatinya mampu menguasai hati anak-anaknya. Itulah inti dari Fatherman. Mengapa Al-Quran memuat para ayah dengan sambutan atau panggilan yang istimewa? Panggilan yang disebutkan oleh para anak kepada ayah-ayahnya. Dan ini bisa disampaikan ibu-ibu khususnya kepada para suami. Yaitu panggilan yang disebut Ya Abati. Yaitu ayah abati. Abati kalau kita bedah dari sisi makna, ini panggilan cinta yang kuat. Seorang anak yang betul-betul mengidolakan dan mencintai ayahnya memanggilnya dengan abati. Dan itu kita bisa lihat semua anak-anak dalam Al-Quran memanggil ayahnya dengan abati. Seperti Yusuf kepada Yakub dalam surat Yusuf ayat keempat, ketika bercerita tentang mimpinya, Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin abati. Atau dalam surat misalnya As-Saffat 102, ketika Ismail menyambut ya perintah ayahnya untuk disembelih, Ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minasabirin abati. Atau ketika Syaimah putri Syekh Madian ya, anak dari Nabi Syuaib ya, meminta kepada ayahnya mempekerjakan Musa sebagai pegawainya, dan dia punya perasaan kepada Musa namun malu-malu, Ya abati istajirhu, wahai abati pekerjakanlah Musa untuk membantumu. Bahkan juga seorang Ibrahim ketika berbicara kepada ayahnya yang kafir, dia tidak lepas panggilan cinta kepada ayahnya untuk menasihati ayahnya yang membuat patung itu. Seperti yang difirmankan dalam surat Maryam ayat 44, Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Jadi kalau kita lihat isi Al-Quran ketika berbicara anak kepada ayah, selalu dimulai dengan abati, abati, abati, abati. Kenapa abati? Karena di sini maknanya adalah sosok ayah yang memang dirindukan. Terutama karena ayahnya ini memang sibuk, jarang pulang. Jadi memang profil ayah dalam Al-Quran, profil ayah yang super sibuk. Aktif dalam kebaikan, produktif dalam amal. Terutama mencetak jejak-jejak prestasi di luar. Jadi memang sosok ayah itu memang harus mengukir ya sejarah kebaikan di luar. Jadi salah kaprah kalau memahami setelah ayah diminta menjadi sosok yang mengasuh anak, kemudian ayah berpikir mau resign dari kantor aja deh, ngurus anak di rumah, kemudian bisnis online, ya, jualan Tupperware, Oriflame, ya, hijab Alila kan gitu ya, pasang Instagram, ya, cek IG aku ya sis, gitu ya. Enggak gitu, jadi enggak ada ayah-ayah yang begitu. Ayah enggak begitu, ayah tetap dengan kesibukannya Bu. Karena kesibukan ayah itu jadi inspirasi seorang anak ketika tahu ayah kemana Mi? Ayah. Misalnya seperti Ismail yang ketika ceritakan ayahmu seorang nabi nak, menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan kalimat tauhid, berjuang dari mudanya sudah menegakkan kalimat tauhid, bahkan rela dibunuh, hampir saja dibunuh oleh raja yang bengis, Raja Namrud, tapi berhasil ditolong oleh Allah dengan mukjizatnya. Jadi muncullah di kepalanya Ismail, sosok ayah ini hebat banget ya. Nah, ketika sosok ayah ini dengan kesibukannya, begitu di rumah, dia hangat, dia ramah, maka pertemuan dengan anak itu menjadi pertemuan yang berkesan. Namanya memorable moment. Pertemuan yang memberi kesan, dan kesan itu terpatri dalam jiwa anak, muncullah perasaan kagum, perasaan cinta, ditambah kisah-kisah dari sang ayah yang diceritakan oleh ibunya. Ayahmu Masya Allah pejuang, ayahmu pemberani, ayahmu itu bukan yang gak peduli, ayahmu pergi itu bukan karena mau nikah lagi, bukan. Ya ayahmu pergi untuk bagaimana mencetak sejarah peradaban. Anak muncul rasa bangga. Rasa bangga berpadu dengan kerinduan, maka tumbuhlah cinta yang membuat anak memanggil dengan abati. Jadi abati itu adalah akumulasi dari segala sifat-sifat ayah yang membuat anak berdecak kagum. Sehingga ayah anak ayah itu selalu dinantikan kehadirannya. Kehadiran ayah itu kayak episode Doraemon gitu yang setiap pekan anak nunggu apalagi nih ya kan gitu. Kayak episode-episode pahlawan yang membuat anak, duh hari ini apa yang ya kalau ketemu sama ayah. Sehingga sosok ayah abati itu dari maaf dari bunyinya saja atau aromanya saja atau mungkin dari bunyi kendaraannya saja sudah memicu anak untuk bergairah. Ya, anak lagi asik nonton TV atau lagi asik main di rumah, tiba-tiba terdengar bunyi motor ayah, brum, papa. Ada kan papa pulang, papa pulang, begitu. Ada sebuah tuh perasaan spontan kehadiran papa, ayah dirindukan. Ayah yang seperti ini dia sudah mampu menjalankan peran pokok bahwa kesibukan tak menghalangi dirinya untuk dicintai oleh anaknya sendiri, bahwa anak begitu mengharapkan kehadirannya. Jadi bunyi suara motornya, bunyi suara mobilnya saja sudah membuat anak itu bergairah. Papa langsung disambut. Dan ini menjadi suatu indikator yang bisa kita ukur suami ibu ya yang hadir sini ataupun tidak, ukur kalau pas bunyi suara kendaraannya gimana sikap anak. Kalau anak antusias, papa pulang, papa pulang, berarti suami ibu sudah mampu jalankan peran ini, tinggal ditambah lagi. Tapi kalau pulang malah anak malah gelisah, ya papa pulang lagi, ya habis deh perkara. Rusak dah ya, sambil protes mama, kenapa sih papa pulang, kenapa enggak lembur aja sekalian. Bahkan ada yang iseng, mama kenapa sih mau nikah sama papa? Ya, kan bisa cari yang lain. Mamanya, ya kalau mau sih mama pengen ganti kan gitu. Ada yang begitu, ada anak yang menyesali pernikahan bapak ibunya, bahkan menganggap mamahnya salah pilih orang. Kondisi ini yang membuat akhirnya ayah jauh dari harapan. Alih-alih ayah ingin nasihatnya didengarkan, yang ada adalah penolakan. Ya, gerutunya anak, bahkan di belakang anak mencaci maki ayahnya tanpa sadar. Maka di sini kita belajar bahwa sosok ayah dalam Islam itu, ayah abadi, itulah yang saya maksud dengan fatherman. Jadi bahasa kerennya fatherman. Sosok pahlawan yang dirindukan anak, yang begitu dirindukan namanya fatherman. Tapi dari sisi Quran disebutnya abadi. Jadi ayah-ayah harus mampu menjadikan dirinya dengan kesibukannya, kehadirannya dirindukan. Bahkan kalau ayahnya pergi, anak gak rela melepasnya. Gak boleh. Ya, pokoknya gak mau, gak boleh papa pergi. Ya, harus dipeluk, bahkan nangis. Melepas ayahnya dengan air mata, itu salah satu yang sebenarnya penghargaan buat ayah. Penghargaannya apa? Ketika seorang laki-laki, khususnya menjadi ayah, dilepas anaknya dengan air mata. Bahwa inilah salah satu menunjukkan cinta yang amat mendalam. Kalau ayah sudah mampu menjalankan perannya ini, ketika ayah mampu merajai hatinya anak, dalam pengertian hati anak itu begitu kuat perasaannya, maka ayah sudah melakukan tahapan paling penting dalam pengasuhan yang disebut at-ta'lif, yaitu mengikat hati. Ta'liful qulub. Ketika ayah mengikat hati anak, maka anak lebih mudah untuk diarahkan. Seperti yang sampaikanlah Ibnu Taimiyah dalam Majmul Fatawanya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu ibarat raja dan yang lain ibarat prajurit atau anak buah. Kalau hati yaitu raja sudah engkau tundukkan, sudah kau kalahkan, maka yang lain itu bakal mudah kau kalahkan. Rajanya kau pegang, anak buah mengikut aja. Menguasai negara gampang, presidennya kita taklukkan, rakyat gak bisa ngomong apa-apa. Bagaimana kita ingin menaklukkan anak? Banyak berdebat? Tidak. Banyak mengatur? Tidak. Kuasai dulu hatinya. Karena kalau hatinya dikuasai, gak ada tuh perdebatan. Yang ada adalah anak tunduk meskipun berbeda keinginan. Ada keinginan dia sama keinginan orang tua, tapi karena ayah yang meminta, dia memaksakan diri. Ya udah. Ya, walaupun berat, seperti pernyataannya Ismail ketika mau disembelih sama Ibrahim. Kalimatnya kan unik, ya, ketika ayahnya mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka." Fangzur madza tara, wahai anakku sayang, ayah bermimpi di malam hari diperintahkan Allah menyembelihmu. Menurut kamu bagaimana? Sang anak mendengarkan begitu halusnya ayah, ya, seorang Ibrahim menunjukkan kasih sayangnya, bahkan untuk urusan menyembelih, dia masih menjaga hak anak untuk diajak dialog. Padahal menyembelihnya Ismail, perintah Allah kepada Ibrahim ini nggak bisa ditolak. Ini namanya perintah. Ya, namanya perintah Allah, hukumnya wajib. Tapi disinilah kaifiat teknis, bahkan untuk urusan yang wajib aja didialogkan. Ibrahim menjadi sosok ayah yang memberikan hak anak. Dia nggak berdalih mentang-mentang wajib, anaknya main paksa aja, diseret mau kemana ya? Udah diem aja, mau disembelih nanya mulu. Ini perintah Allah, dosa kamu nanya, enggak gitu. Ya Allah, aku sudah menjalankan perintahmu. Kan enggak begitu. Walaupun wajib, dia masih sempat nanya, menurut kamu bagaimana ya? Makanya teknis membuat anak mau sholat, mau puasa, yang wajib-wajib. Ya, terutama untuk ibadah-ibadah yang lain, apalagi yang sunnah. Itu Kalau enggak proses dialog, mental. Sholat. Tapi sholat susah banget dibilangin. Apa yang terjadi? Anak mental. Enggak ada penghargaan. Ibrahim mengajarkan, dia ngajarin dulu. Ngomong dulu. Lihat, karena dihargai haknya, lihat jawaban anaknya. Ya abat if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, tunaikanlah perintah Allah kepadamu. Satajuduni insyaallah minasabirin. Kelak kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar insyaallah. Bagaimana seorang Ismail menjawab dengan satajuduni insyaallahu minasabirin? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada perasaan takut dalam dirinya. Ya, kalau kalimatnya dia benar-benar berani, harusnya labbaik atau sami'na wa atha'na. Tapi dia jawab satajuduni insyaallah. Kalau benar-benar dia enggak punya rasa takut, berani. Tapi dia mengatakan sata juduni insyaallah, menunjukkan ada perasaan takut. Tapi dikalahkanlah perasaan takut itu, ya sesuatu yang manusiawi karena mau disembelih, karena ayah yang memintanya dan ayahnya sosok yang dicintai. Maka kata dia, tunaikanlah ayah. Maka seringkali ketika ibu anak, atau kita ambil contoh karena tema ayah, ayah dan anak berdebat tentang masalah keinginan, itu ayah harus evaluasi diri. Kenapa sih anakku susah banget sih dikasih tahu? Kenapa sih ayah tuh cuma minta satu hal sama kamu doang, kamu gak bisa penuhi? Bukan masa gak bisa penuhi, ayah tak lagi dirindukan. Karena kalau ayah dirindukan itu, kalimat dia itu membuat anak, ya udah deh ya, aku ikut ayah misalnya. Nah, nanti lulus SMA, kamu mau kuliah di mana? Aku mau kuliah di Fakultas Hukum. Janganlah nak, kamu kan IQ-nya tinggi, kamu pintar, mendingan kamu kuliah di kedokteran. Ya, ayah pengen banget anak ayah ada yang jadi dokter. Kan kamu tahu ayah penyakitan kan? Jantung ayah tuh sering berdebar-debar, apalagi kalau akhir bulan ngeliat buku tabungan. Ditambah lagi mama kamu tuh, kalau tiap pagi ada paket, tuh berdebar-debar tuh ayah tuh. Ayah makin berdebar ini, ya Allah, pantesan gak pernah ke mall ya, tapi tiap pagi kok mallnya datang kemari kan gitu ya. Nah itu, kamu tahu kan nak, ayah tuh gampang banget sakit, pengen banget anak ayah yang merawat ayah bukan orang lain. Ya, kata anaknya, ya udah deh ya, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Sebenarnya tadi dia mau kuliah di mana? Fakultas Hukum. Tapi karena ayah yang minta, dikalahkan. Karena ketika seorang itu dicintai, seseorang akan mengorbankan keinginannya untuk yang dicintai. Ayah yang seringkali dibantah, ribut dengan anak, maka ingatkan ayah. Seribu nasihat pun, caci maki, marah, malah akan membuat anak kelak akan kabur dan melawan. Ubah strateginya ya. Makanya dalam buku Fatherman itu, tugas pertama ayah itu namanya menaklukkan hati. Ya, ibu-ibu yang udah beli dan baca bukunya, di situ sebutkan misi utama ayah menaklukkan hati. Jadi ayah itu menaklukkan hati. Benar-benar anak itu mencintainya. Gampang banget diarahkan. Ibrahim tadi contohnya, bagaimana sesibuk-sibuknya Ibrahim jadi ayah yang cintai. Enggak kebayangkan bu, seseorang Ibrahim, bapak yang jarang pulang. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, Ibrahim itu pulangnya setahun sekali bu. Kebayang enggak ada bapak pulang setahun sekali, sekalinya pulang bawa golok gitu bu. Mungkin enggak zaman sekarang, anakku, sini-sini bentar-bentar. Ayo dong, cepetan ya dong, ini udah habis diasah nih kan gitu. Kalau terjadi zaman sekarang tuh bapak diaduin Komnas Anak, nih bapak stres. Tolong Kak Seto kan gitu ya. Tuh anak-anak banyak yang protes pastinya. Tapi tidak dengan Ismail. Dan rangkaian kisahnya Ibrahim Ismail tuh banyak. Bagaimana seorang Ismail suatu saat ketika sudah dewasa, padahal gak pernah ketemu ayahnya, dia menikah dengan seorang wanita. Akhirnya Ibrahim mengunjunginya. Ketika dia mengunjungi rumahnya, ternyata Ismail tak ada di rumah. Yang ada adalah istrinya. Dan istrinya enggak tahu kalau ini ayah, mertuanya. Maka Ibrahim bertanya, "Kaifa asbahti ya banat?" Bagaimana wahai kabarmu wahai anakku? Ya, terbiasa orang-orang di zaman dulu memanggil anak yang jauh usianya dipanggil dengan anakku. Ya, maka si mantunya ini dengan polosnya malah curcol di depannya Ibrahim. "Aduh, Pak, ya Ismail itu kerjaannya kurang gesit. Kami, saya itu setelah nikah miskin, kurang. Makanan susah, enggak ada ini, enggak ada ini." Jadi banyak curcol. Disitulah akhirnya Ibrahim tersenyum, langsung bilang, "Nanti kalau suamimu pulang, kasih tahu dia, ganti palang pintu di depan rumah ya." Dengan polos istrinya menjawab, "Iya, Pak." Maka pulanglah. Ketika Ismail datang diceritakan, "Tadi ada bapak tua, cirinya begini-begini mencarimu." Ismail langsung mikir, tuh kayak cirinya ayah. Ada pesan apa? Bapak tua itu cuma bilang, "Tolong ganti palang pintu di depan rumah ya." Ismail langsung ingat, langsung bilang, "Wahai istriku, mohon maaf, yang tadi datang itu ayahku, Ibrahim. Dan dia menyuruh aku menceraikan kamu. Karena itu aku ceraikan kamu hari ini ya, aku talak kamu." Langsung diceraikan. Kebayang gak? Langsung. Disinilah pelajaran pentingnya. Bagaimana seorang Ibrahim bisa langsung kita ikut ditaati, ini memiliki yang hal yang luar biasa. Makanya dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam ilmu pengasuhan. Ya, yang pertama, jangan pernah curcol sama mertua. Nah, ini pelajaran pertama. Ya, jadi hati-hati kalau ngomong mertua, tuh mah tuh anak mama tuh mah udah bau hitam hidup lagi. Ntar ketemu tuh cerek gitu ya. Yang baik-baik aja. Yang baik-baik, "Aduh ma, baik banget anak mama, orang lain makan daging, aku makan hati," gitu ya. Gitu. Jadi gitu aja. Yang baik-baik aja, jadi jangan itu ya. Jadi sama mertua itu jangan pernah curcol. Kalau enggak, mertua itu hakikatnya biasanya belain anaknya, biasanya. Walaupun ada juga mertua yang fair tuh ada. Ya, tapi ada yang itu makin enggak syukur amat sih, hati-hati. Jadi kalau mau curcol sama ahli yang mencari solusi supaya enggak gibahin suami, enggak gibahin istri. Kenapa? Karena membicarakan keburukan pasangan berarti mengoyak pakaian yang sudah di rapat-rapat dipakaikan. Kenapa? Suami istri dalam Quran sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian tuh pakaian. Kalau pakaian ini tersingkap alias dia bocor sana sini, itu sama seperti pakaian yang terkoyak, auratnya kelihatan. Jangan sampai jadi pakaian yang tersingkap. Berarti kalau mau curcol, cari ke orang yang benar ya, seperti pakaian kalau udah robek carinya ke tukang jahit. Jadi jangan cari ke tukang nasi goreng, "Bang, abang bisa gak bang?" Nasi goreng dengar doang bisa gitu. Jadi kalau begitu hati-hati. Jadi ingat pesannya, jangan sembarangan curcol. Yang kedua, di sini ada pelajaran penting. Ayah yang dan anak yang punya hubungan yang kuat memberikan dampak, yaitu komunikasi yang penuh dengan pemahaman meskipun pakai kode-kodean. Kebayang gak? Ibrahim ngasih kodenya adalah ganti palang pintu. Ya. Istrinya Ismail tahu gak kalau artinya dicerai? Ya kalau dia tahu kan bodoh sekali kan. Masa iya dia tahu artinya dicerai, dia ngomong suaminya, "Mas, tadi ada bapak tua bilang suruh ceraiin aku," gitu. Kan cari perkara dia. Dia pasti gak tahu. Mungkin dia berpikir husnuzon. Jangan-jangan maksudnya suruh renovasi rumah, gitu ya. Mungkin rumahnya diganti, "Mas, yang bagus," gitu kan. Ganti palang pintu. Dan Ismail paham maksudnya. Buat palang pintu itu langsung direnovasi. Kenapa? Semakin kuat hubungan antara kita dengan anak, khusus ayah dan anak, meskipun jarang ketemu, mengerti bahasa tubuh, termasuk meta komunikasi, bagaimana sindiran atau yang benar-benar ini maksudnya ayah. Makanya miskomunikasi itu awal dari hubungan yang jelek. Itu miskom tuh kayak gitu. Ayah kalau gak dicintai sering miskom. Anak jam 9 malam bilang, ya nanti aku jam 9 mau izin, mau ada party ulang tahun temanku. Aku mau ke restoran dekat situ. Oh, pulang jam berapa? Ya paling jam 12 malam. Oh, kenapa gak pulang pagi aja sekalian? Kata anaknya, yes. Ih, ayah baik banget ya, aku diizinin pulang pagi. Emang maunya begitu padahal tuh ya. Tuh gondok banget tuh ayah. Emang bener dia ngizinin sampai pagi? Kan karena kesel, jam 12. Gak pulang pagi aja sekalian. Gitu. Bahasa-bahasa ini gak dipahami oleh anak-anak yang tidak punya hubungan kuat dengan ayah dan ibunya. Makanya miskomunikasi tanda dari hubungan yang rusak. Ayah yang rusak hubungannya sering miskomunikasi. Maksudnya apa? Dibalasnya apa? Ya, ada seorang ayah bilang, kalau kamu ya enggak bagus nilai kamu, jangan panggil papa kamu, bikin malu. Besoknya datang, gimana nilai kamu? Hey bro, gitu. Ya, kan gak boleh manggil papa gitu. Jadi manggilnya bro, bagus bro gitu. Itu tandanya apa? Anak gak ngerti maksudnya itu sindiran, malah dia dengan nyantainya bilang hal-hal yang mengecewakan. Jadi salah satu indikasi hubungan yang baik itu adalah paham simbol-simbol komunikasi. Ya, jadi kalau hubungannya baik, ayah itu dirindukan, paham simbolnya. Suami istri aja begitu. Rasul aja bisa mengetahui kapan Aisyah lagi marah, kapan Aisyah lagi sayang, hanya karena dari bahasanya kan. Kalau lagi marah biasanya gimana? Sebutlah dengan kalimat warabbi Muhammad. Warabbi Ibrahim kalau lagi marah. Demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau lagi sayang bahasanya apa? Warabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tuhannya Ibrahim atau Tuhannya Muhammad siapa? Allah sama. Tapi ketika dia lagi kesel dia enggak mau sebut nama suaminya. Kata Rasul, kamu tuh lagi marah gak nyebut namaku. Walaupun sama-sama Allah, tapi dia bersumpah demi Tuhannya Ibrahim. Gak mau nyebut. Itu juga relasi yang sering kita harus peka. Kalau ada bahasa di antara kita yang sudah mulai berubah, pasutri kita dengan teman kita, tanda ada yang buruk. Suami istri biasa manggil, ay beb, kan besoknya manggil, ay ikan asin, berarti ada masalah. Ya. Misalnya kan, maaf, manggil yang jelek, gak boleh, berubah, manggilnya mulai, biasanya papa mau kemana, manggilnya kamu mau kemana sih? Ya, lebih sadis manggilnya anda mau kemana, anda udah jauh banget tuh. Kalau udah bahasa kayak gitu, udah menunjukkan hubungan yang buruk. Makanya saya kalau ngelihat suami istri bagaimana harmonis kelihatan dari cara komunikasinya. Ya, kadang ada yang kenalan ketemu gak sengaja lagi di mall atau di mana. Ustaz, ya lagi sama keluarga. Ya ini siapa? Ini bapaknya anak-anak. Kalau ada yang nyebut suaminya bapaknya anak-anak tuh lagi bermasalah. Karena dia gak mau nyebut ini suamiku, pacarku, belan jiwaku, ya pangeranku, gak ada. Bapaknya anak-anak segera mengetahui hubunganku sama dia sebatas anak-anak. Makanya dia bilang bapaknya anak-anak nih Ustaz. Iya, ada yang gak punya anak makanya ini anaknya mertua saya. Saking gak mau nyebut suami, mau bilang bapaknya anak-anak gak punya anak, dia bilang ini anaknya mertua gitu. Jadi pahami dulu simbol-simbol bahasa itu ya. Kalau dalam teori komunikasi ada simbol yang diterjemahkan, kalau secara sadar diucapkan itu apalagi punya pesan. Maka kita lihat kalau ada kesalahan komunikasi, itu tanda bahwa ada hubungan yang renggang. Ayah kalau selalu miskom, perintahnya malah malah dilanggar, yang dilarang malah dikerjain, ini kenapa? Ayah evaluasi, bilang, Mas, ini kayaknya memang mungkin anak tuh udah kadung jauh sama kamu. Ya, dari Ibrahim dan Ismail kita belajar itu. Dan yang ketiga, dari Ibrahim Ismail ini kita belajar bahwa ayah memberi perintah menceraikan istri anaknya. Ini bukan perintah yang sepele. Ini perintah yang enggak main-main, cerai gitu. Ya. Cerai. Dan itu bagi kita berat. Tapi lihat Ismail enggak membantah, lantas beradu argumen, "Ih, papa nih main-main cerai-cerai aja. Emang gampang apa cari istri lagi?" Kan enggak gitu. Mungkin kalau anak-anak zaman now disuruh cerai, enggak usah cerai deh. Disuruh putusin pacarnya aja bisa berdebat habis tuh. Putusin pacar kamu, papa enggak suka, masih sekolah, udah pacaran. Dia bisa bantah, "Papa mau ke jomblo lagi, Pak." Hah? "Papa enggak tahu merananya di jomblo. ATM aja udah bersama, aku masih mandiri aja. Papa enggak tahu, hah? Segitiga sama kaki, aku sama siapa?" Itu mewakili perasaan jomblo. Jadi kebayang. Jadi kebayang bagaimana seorang anak bisa bantah-bantahan untuk urusan. Ismail gak sama sekali gak bantah, cerai-cerai. Dari sini ada yang membeli hukum, berarti hukumnya cerai begitu mudah. Bukan, ini Ismail, jangan lihat Ismail itu begitu mudah menceraikan. Enggak, ini beda hukumnya. Dia mengikuti perintah ayah. Bukan menceraikan karena kemauan dia. Karena kalau kemauan dia, enggak ada Nabi yang menceraikan istrinya. Enggak ada. Nuh dengan istrinya kafir, enggak cerai. Lut dengan istrinya yang pembawa LGBT, enggak cerai. Asia, enggak menggugat cerai Firaun. Enggak ada. Tapi perceraian yang diminta oleh Ibrahim pada Ismail, ini adalah pandangan seorang ayah yang merasa bahwa enggak layak seorang Nabi bersanding dengan wanita yang suka berkeluh kesah. Enggak level. Ya. Makanya enggak pas, kayak Nabi harusnya istrinya yang baik. Makanya disuruh cerai aja, cerai yang lain. Ya. Dari hal ini kita belajar poin penting, tugas pokok seorang ayah itu. Ayah yang dirindukan, ayah yang setiap nasihatnya itu menjadi suatu yang apa ya, kata-kata mutiara yang selalu direkam. Makanya anak itu mudah menerima nasihat kalau yang memberi nasihat itu suatu yang dicintai. Kalau gak dicintai, gak bisa. Jangankan anak-anak kita aja, berkali-kali kan saya ngasih contoh. Ibu kalau udah kesel sama seorang ustadz yang karena beda pilihan politik sama ibu itu, setiap ngomong, "Alah, ngomong apaan sih ustadznya? Alah, buah basi, basi, basi." Ustadznya ngomong, "Kalau Allah Ta'ala, ala basi, gue percaya." Ibu kenapa? Ibu udah sakit hati. Omongannya walaupun isinya baik, bodoh amat. Tapi kalau isinya itu orangnya ibu kagumi, ibu cintai, omongannya bisa ibu dengerin. Dan ibu bisa sampaikan kepada suami, "Kenapa? Kata ustadz ini, aduh aku senang banget deh kalau ikut kajian ustadz ini. Orangnya begini-begini, bisa enggak? Mas, misalnya kamu tuh ikut dan katanya begini-begini." Kita sampein. Karena ada perasaan cinta, perasaan suka. Begitulah anak kita. Anak kita mau dinasehatin sampai berbusa-busa, sampai ditampung sama mangkok jadi kuah gitu. Karena saking banyak ngomong buah-buah-buah gitu, ditampung sama anak gitu. Itu enggak bakal didengerin. Ya, kalau istilahnya dulu zaman dulu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kok anak zaman now beda, enggak gua biarin masuk kuping gua satupun. Nah, iya, kalau masuk kuping kiri keluar kuping kanan katanya masih ada yang nyangkut, Pak. Ini enggak. Bapaknya ngomong apa pasang headset gini-gini aja. Oke. Ya. Bapaknya ngoceh aja, "Kamu bisa enggak gitu, Bapak diam aja." Anaknya diam aja gitu. Makanya anak-anak zaman now itu tergantung siapa yang ngomong. Ya, enggak usah jauh-jauh, gampang banget. Kenapa artis-artis ya, K-popers itu kalau dengar siapa idolanya yang ngomong, kan enggak pernah ketemu mereka. Enggak pernah ada ketemuan intensif, tapi kalau udah kagum cinta karena banyak sekali dia lihat penampilannya misalnya di YouTube di mana, seneng bangga. Nah, maka begitu ikut konsernya itu kan mbak robot. Sampai ada yang bilang, "Angkat tangan semuanya," ikut angkat tangan. Lompat-lompat, lompat-lompat. Goyang bebek, goyang bebek. Itu disuruh gitu mau aja kan? Balik badan, balik badan. Bahkan ada yang lebih histeris, yang lebih tragis ketika ada seorang anak cerita sama saya jadi korban pelecehan seksual. Dia salah satu artis yang dia cintai, dipegang buah dadanya, diremas bagian bokongnya, walaupun gak sampai hal-hal yang lebih ekstrim dari itu. Dia muslimah pakai jilbab. Kemudian saya tanya, kamu tahu kan, kamu bisa protes dong, kamu bisa teriak harusnya. Kata dia, ya habis gimana ya om, hatiku sudah tunduk kepadanya. Itu orang kalau udah tunduk, sesuatu yang salah aja dihiain. Orang kalau udah tunduk, apa kalau hati sudah tunduk yang salah aja. Mbak dihipnotis, sebenarnya bukan dihipnotis karena hatinya sudah dikuasai. Ayah yang tak menguasai hati anak cenderung ditolak, cenderung dibantah, bahkan anak melawan. Yang lebih fatal hilangnya rasa hormat. Anak gak hormat lagi, gak respect. Kalau di depan ayah, iya, di belakang dia bisa melakukan perlawanan. Maka sering saya ingatkan, peran pertama ayah itu jadilah ayah yang dirindukan tadi. Di mana ayah dirindukan itu nasihatnya bahkan akan dibawa kemanapun anak itu berada. Walaupun ayahnya bisa jadi ngomongnya itu mungkin singkat aja. Ya, walaupun ayah itu omongannya bisa jadi ayah itu gak menyadari kau pernah ngomong begitu. Tapi anak tiba-tiba merekam. Ketika anak merekamnya, nanti suatu saat dia ingat kata papa. Kata papa itu ada sebuah bentuk penghormatan ayah, walaupun engkau cuma lulusan SD, tapi kalimatmu itu menjadi referensiku dalam menjalani hidup. Jadi dia tidak percaya dengan kalimat-kalimat yang lain kecuali kalimat ayahnya. Kata papa, ada temannya mempengaruhi, dia enggak kata papa gue. Disuruh ngerokok sama temannya biar sok gaul gitu. Enggak, sorry ya, gue enggak ngerokok. Kita berteman aja tapi gue enggak ngerokok. Sekali doang, enggak, jangan deh, jangan maksa-maksa gue. Sekali doang, lu katanya gaul, enggak. Dasar lu bencong kan gitu. Enggak, kata bapak gue, justru bencong banyak rokok. Lu jangan marah, kata bapak gue. Kata bapak gue ini sekarang langka, Bu. Anak-anak yang gak pernah ngomong kata papaku, kata abiku, kata bapak gue, itulah anak-anak yang gampang dipengaruhi sama lingkungannya. Temannya bilang ini, ikut. Tapi kalau dia bilang kata papaku, dia akan mudah mempertahankan prinsip. Sebagian anak-anak yang punya kalimat kata papaku masuk aliran sesat. Ikut pengajian yang diputerbalikan faktanya, dia tersipgo, akhirnya apa, terdoktrin. Bahkan akhirnya membenci misalnya istri-istri Nabi. Dia pikir ini bagian pembelaan agama. Aisyah dilaknat, sahabat Rasul dilaknat. Ada. Dan dengan bangganya dia bilang, dengan pedenya, kalau dia dari awal itu ikut pengajian itu, dia ingat kata papanya dengan bilang, gak benar nih kata bapak gue, gak begitu. Ayah jadilah referensi. Sehingga dimanapun ada anak berada, dipegang itu. Seorang istri yang ribut sama suaminya, maka dia masih bisa respect sama suami. Kenapa? Karena masih menjaga kata papa. Ya, ada seorang ibu misalnya, maaf gitu ya, diselingkuhi berkali-kali suaminya. Sampai saya ingat banget, ibu ini udah umurnya udah 50-an lebih ya. Suaminya ini selingkuh sama anak buahnya di kantor gitu ya. Walaupun gak sampai keranjang, maaf gitu ya. Hanya sebagai goda-godaan di chat, WA yang kelihatan. Tapi bikin hati panas gitu. Berkali-kali sampai suatu malam dia bilang, ya Allah Ustaz, sekian kalinya gitu. Saya ada bahasa yang mungkin karena lelah, gak bijak saya mengeluarkan solusi atau tidak bisa mengeluarkan kalimat karena capek. Makanya jangan pernah minta solusi malam-malam ya, kalau enggak emosi juga kita kan. Udah cerita panjang-panjang tentang kejahatan suaminya, terus dia bilang, gimana ya Ustaz, saya masih kesel juga gitu ya, tapi saya ingin rumah saya tangga saya tetap sakinah. Saya saking capeknya saya begini, lagian nih ibu, suami kayak gitu dipertahanin. Ini kayak gitu, saya ngomong gitu, saya sampai beristighfar tuh. Tapi dia membantahnya dengan omongan saya ini dengan bilang gini, sebab saya ingat nasihat bapak saya. Saya ingat nasihat bapak saya, kata bapak saya, kalau kamu mencari yang sempurna, kamu takkan pernah menikah samanya. Karena setelah menikah, engkau menjadikannya teman yang akan kau bimbing. Jika baik itu bonus untukmu, jika buruk itu ujian untukmu. Kau mampukah memelangkah bersama dengan dia? Jadi saya ingat nasihat bapak saya. Maka sering saya simpulkan, beberapa waktu yang lalu saya kasih tahu, sebagian besar wanita yang menggugat cerai suaminya, biasanya hubungannya jelek sama ayahnya. Karena dia gak punya referensi bagaimana menyikapi laki-laki. Ayah itu jadi salah satu ya pegangan kuat seseorang menjalani kehidupan. Kalau dicintai, kalau dirindukan. Maka bonus yang akan ayah dapatkan itu gak banyak sih. Ya, di dunia itu paling kita dapetin tuh ayah-ayah yang sungguh-sungguh memperjuangkan dirinya untuk menjadi father man atau ayah abadi, ada hal yang mungkin penghargaan yang akan ayah rasakan ini sangat spesial yang gak mungkin ayah bisa bandingkan dengan segala hal lain. Apa itu? Ketika ayah pulang, lelah, kemudian berbaring di kamar, tiba-tiba anaknya, khusus anak perempuannya datang, membawa minuman, kemudian memijit sambil bilang, "Ayah, selamat istirahat. I love you." Kalimat ini itu kalimat yang sangat dibutuhkan oleh ayah. Yang akan menghilangkan rasa lelah. Yang akan meluruhkan semua rasa letih. Ketika ada kalimat anak mengatakan, "Ayah, aku sayang ayah, jaga kesehatannya." Cukup kalimat ini yang membuat ayah memiliki struman energi. Kalimat ini membuat ayah bilang dalam janjian, "Gak akan kubiarkan anakku sengsara. Walaupun aku hanya pedagang asongan, aku akan bikin dia bisa bahagia." Maka besoknya dia akan semangat karena dia dapat struman energi, yaitu kalimat cinta. Dan itu gak bisa dibayar, gak bisa dibayar. Demi Allah, ayah dapat ini beruntung dunia akhirat. Gak bisa dibayar. Ayah yang dapat kalimat cinta dari anaknya, anaknya sendiri, dia telah mampu menunjukkan inilah father man, laki-laki terbaik. Maka sering saya bilang, bahagianya jadi ayah itu bukan pada saat dia melihat anaknya itu dengan prestasinya. Enggak, belum. Cukup pengakuan dari anak bahwa dia mencintai. Cukup dia ketika sakitnya kita, dia harus misalnya bersedihan malam-malam, dia mohon, "Ya Allah, sehatkan ayahku, aku gak ingin ayahku sakit." Dengarlah seorang ayah ada kalimat ini, itu membuat dia memiliki yang namanya kekuatan. Sebaliknya, seorang ayah sekuat apapun, setegar apapun, sehebat apapun fisiknya, tapi kalau ada kalimat yang diucapkan anak, kalimat, "Aku benci ayah, mati aja ayah sekalian," maka kalimat inilah yang menghancurkan seluruh obsesi seorang ayah dalam kehidupan. Jangan bangga dengan gelar manajer, pimpinan perusahaan, direktur, sematan-sematan dari masyarakat, tokoh ini, tokoh itu. Tapi anak sendiri justru mencaci maki kita, berharap ayahnya itu mengakhiri kehidupannya, itu sudah cukup untuk memberitahu engkau lelaki yang gagal. Lelaki yang gagal dimulai dengan tak dicintai oleh anaknya sendiri. Jangan jadi lelaki yang gagal. Lelaki yang sukses adalah meskipun hanya seorang pekerja kasar, buruh bangunan, hanya office boy, hanya pelayan toko, hanya security, bahkan hanya kerja serabutan, ngemis di jalan, ngamen. Tapi ketika pulang, anak selalu merindukan. Bahkan anak selalu ingin memeluk ayahnya. Maka inilah satu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Sampaikan salam saya ke suami ibu. Pahamilah apa yang mau dibanggakan nanti ketika anak tak mencintai. Apa yang mau kita harapkan kalau anak tak mau mendoakan. Karena anak yang mendoakan ayahnya adalah buah dari pengasuhannya benar. Seperti pepatah Arab, tazra'u tahsudu, yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga sampaikan oleh Imam Ahmad, di akhirat itu ada ayah-ayah yang terheran-heran. Maksudnya ayah terheran-heran, ayah yang mendapatkan bonus yang enggak pernah disangka. Rasul bersabda, innar rajula laturfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah, rajul, rajul itu ayah laki-laki, diangkat derajatnya di surga. Kalau masuk surga itu aja sudah menggembirakan dirinya. Ini diangkat, bukan sekedar masuk, diangkat artinya apa? Kalau diibaratkan seperti sebuah acara show, di bagian tribun aja kita udah senang. Ini VIP, maaf Pak, tempat Bapak bukan sini, VIP ada ruang khusus. Inilah posisi ayah nanti surga, diangkat. Maka ayah ini bertanya seperti herannya waktu di dunia. Kalau dia tiba-tiba dapat fasilitas yang lebih. Anna lihada. Lah kok bisa ya? Tak mungkin Allah salah mencatat atau salah melihat. Tapi dia berheran-heran. Lah kok bisa? Aku tuh dapat keutamaan ini. Udah masuk surga ya udah bagus. Karena sang ayah mengukur diri. Di dunia ibadah dia itu biasa-biasa aja. Dia tahu dia sholatnya berapa banyak, dia tahu. Bahkan yang wajib-wajib aja. Sholat sunnah mungkin jarang dia. Dia tahu puasa dia selama ini yang wajib-wajib aja. Jarang dia puasa sunnah. Ya, pernah sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambah kan. Dia begitu. Dia bertanya. Maka inilah jawaban. Fayuqal. Dijawab oleh Allah. Kenapa engkau ditinggikan di surga? Bi istighfari waladukala. Hal ini sebabkan doa dan permohonan ampun dari anak-anakmu. Anak yang mendoakan ayahnya, Rabbi fili wali walidayya warham umma kama rabbayani shaghira. Di akhirat ayahnya akan dinaikkan terus sampai ke level yang tertinggi. Di dunia bisa jadi ada ayah-ayah yang terhina dalam profesinya, tapi dia menjadi laki terbaik buat keluarganya, suami yang baik buat istrinya, ayah yang baik buat anaknya. Maka di dunia orang memandangnya sebelah mata, di akhirat orang terkagum-kagum karena prestasinya. Kalaulah kita sadar hal ini, jangan sepelekan wahai para ayah, jangan sepelekan untuk mendapatkan kehormatan tertinggi di akhirat. Yaitu dengan cara mendidik anakmu jadi anak yang soleh, dimulai dengan ayah yang dicintai dan dirindukan. Ya, karena waktu yang membatasi, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sampaikan salam ini kepada para ayah, pada suami ibu, untuk menjadi ayah yang dirindukan. Kalau yang punya bukunya, berikan buku ini, mudah-mudahan bermanfaat yang saya tulis untuk para ayah. Yang bagi belum punya bukunya, mungkin bisa pesan di fatherman.id. Itu nanti waiting list. Nanti kalau sudah jadi bukunya, kapan saya cetak ulang, akan dikirim dan diprioritaskan. Mudah-mudahan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya persilakan. Ya. Ada yang mau nanya atau kita tutup? Ada, silakan. Silakan ibu di depan nih pakai jilbab coklat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau saya tanyakan, perempuan itu kan setelah nikah berbakti dengan suami. Bagaimana bakti kita terhadap orang tua ketika pasangan kita tidak cocok dengan orang tua kita atas sebab-sebab yang terdahulu? Ya. Misalkan perceraian orang tua dan lain-lain. Baik. Yes, itu aja Ustaz. Ketika seorang, ya makasih. Ketika seorang ayah menyerahkan hak wali kepada laki-laki dan proses akdun nikah, maka di situ sejatinya ayah sudah memberikan isyarat kepada anak gadisnya, kalau kau berkhianat kepada suamimu, tidak taat kepadanya, justru ayah gagal. Karena ayah tidak mampu mendidik kamu jadi wanita soleha. Tapi kalau kau justru taat sama suamimu, bahkan mungkin ketaatanmu sampai mungkin mengabaikan peran ayah, mungkin ayahnya merasa cemburu, tersakiti. Tapi ayah ini ayah yang sukses. Kenapa? Karena mampu buat anaknya tetap untuk memahami bagaimana prinsip syariat, yaitu memprioritaskan suami selagi tidak diajak bermaksiat. Kalau urusan prioritas, status wanita setelah menikah ada di hati suaminya. Unzur aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat posisimu di hadapan sang suami, karena posisimu di hati suami menentukan surga dan nerakamu. Lantas bagaimana kalau hal ini menjadi suatu konflik? Ketika suami lebih banyak untuk mengajak untuk tidak bertemu, itu kita tetap mengikutinya dan berupaya mendakwahi suami pelan-pelan. Tapi kalau mengajak untuk memusuhi, mengajak untuk misalnya melakukan hal-hal yang haram, bahkan durhaka, misalnya durhaka itu dengan misalnya berkata-kata yang kasar, menyakiti, kalau tidak memberi tidak masalah. Tapi kalau sampai misalnya menyakiti perasaannya dengan kata-kata yang kasar, mencaci maki, jangan diikuti. Karena mentaat sama suami itu punya syarat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah adalah menyakiti perasaan orang tua. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pelan-pelan menyadarkan suami. Saya selalu ingatkan bahwa seorang suami dalam hal ini adalah pintu masuknya keberkahan yang akan membawa kebahagiaan rumah tangga. Status kepemimpinannya itu akan menjadi awal dimulainya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan masuk jika ada ridho orang tua. Maka ketika seorang suami justru melakukan permusuhan sama mertuanya, alias dari, yaitu adalah orang tua dari pasangannya, kalaulah dia merasa bangga, jangan merasa bahagia. Kenapa? Karena setelah itu Allah akan berikan kesulitan-kesulitan yang membuat segala hal yang dilakukan itu selalu mentok. Jadi kita tidak ada maksud untuk membuat suami itu yang nama berdurhaka sama suami. Tapi suami harus diingatkan, kalau suatu saat bisnisnya mentok, karirnya gagal, selalu periksa hak Allah dan hak orang tua. Sebab ketika orang tua disakiti, itu awal petaka rumah tangga. Orang tua disakiti itu awal petaka. Apalagi kalau orang tua sampai melakukan sumpah serapah. Tugas kita gak usah manas-manasin, kita membantu, karena pintunya ada di suami. Gak usah sampai kita lawan suami, nanti malah kisru, berantem lagi sama suami, tidak. Kita bantu pelan-pelan. Ya. Sampai dia sadar, mas, kayaknya memang harus konsultasi sama ustaz. Karena banyak saya bilang, rumah tangga itu yang dia itu bermasalah, cari solusi sana-sini, kanan-kiri, datangi psikolog dan semisalnya. Tapi ada satu pintu yang gak mencoba untuk diperbaiki, yaitu pintu berkah lewat ridho orang tua. Gak banyak yang tahu bahwa dari situ itulah petakanya. Walaupun gak usah jauh-jauh, ada sebuah atau sepasang suami istri yang banyak banget setelah nikah itu diuji sama Allah. Bisnisnya tiba-tiba kolaps, utang menumpuk, penyakit yang sampai menggerogoti tubuhnya. Kemudian ketika cerita, saya gak ngeh, ketika cerita baru disebutkan kalimat bahwa waktu menikah ibunya gak ridho dengan pernikahan ini. Tapi alhamdulillah sah, ustadz. Iya, di sini sering orang itu lupa. Seorang laki-laki memang tidak butuh ridho, sahnya pernikahan itu tidak butuh wali bagi laki-laki. Dia butuh wali. Dia bisa aja menikah, bapak ibunya gak tahu gak ada masalah. Sah kok, karena laki-laki dia mewalikan dirinya sendiri. Tapi ketika muncul kalimat tidak ridho khusus dari ibunya, itu petaka. Jadi jangan mikirin sah, cari berkah. Jadi kalau udah terlanjur keadaan seperti ini, ya walaupun sekarang masih alhamdulillah misalnya belum terjadi apa-apa, jangan sampai kejadian dulu, mendingan cegah musibah dalam keluarga sebelum kejadian itu ada. Dengan cara apa? Segera perbaiki, karena tidak akan pernah bahagia rumah tangga yang melakukan permusuhan sama orang tua sendiri, baik orang tua kandung atau mertua, karena itu sudah satu paket. Jadi jangan membuat permusuhan. Kalau ada permusuhan, kalaulah sekarang kita merasa menang, misalnya mertua meninggal dalam keadaan yang masih menyimpan amarah, kita akan menjadi orang menyesal. Karena setelah itu Allah bikin hidup kita sulit, tapi kemana lagi minta maaf jika mayat sudah dikubur dan kita tak bisa mendapatkan jawabannya. Selagi hidup, perbaiki. Kalau masalah bagaimana memfasilitasinya, hubungi ustadz atau pihak yang bisa mendamaikan. Ya, supaya jangan ribut, khususnya antara menantu dan mertua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam. Ntar dulu pakai mic biar suaranya jelas. Tolong dioper ibu. Waalaikumsalam. Mic-nya enggak nyala ya? Jatuh. Nyala. Udah, tes. Iya. Gini Ustaz, saya mau tanya. Kan gimana ya? Itu kalau mendoakan anak kan disebut binnya ya kalau laki-laki ya. Tapi posisinya udah bercerai gitu. Terus dan sudah menikah lagi. Jadi kalau dia si ibu ini mendoakan anak yang disebut binnya itu bapak kandungnya apa bapak sambungnya Ustaz? Iya. Bapak kandung seburuk-buruknya tidak akan menghilangkan nasab. Jadi salah satu dosa besar itu kalau menyebut bapak tiri sebagai bapak kandung itu dosa besar. Karena menyembunyikan nasab. Menyembunyikan nasab itu kenapa sebuah dosa besar? Karena dampaknya besar. Kalau misalnya dia taunya bapaknya, bapak tirinya adalah ini. Misalnya. Apa yang terjadi? Nanti dia terkait juga dengan bagaimana hak waris. Karena beda. Nggak dapat dia. Terus nanti bagaimana sekiranya misalnya dia menikah, seorang anak tiri menikah bercerai, mantan istrinya boleh dinikahi oleh bapak tiri. Ya, bukan anak tirinya, mantan istrinya, seperti terjadi misalnya dengan yang tadi namanya Rasulullah itu bisa anak itu dinikahi. Ya, maksud bukan anak tirinya ya, dengan mantan istrinya. Jadi memang ada hal yang harus diingat, tidak boleh menyembunyikan nasab. Nah, disinilah satu hal, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan bapak, mantan ibu tidak ada. Adab kalau sudah bercerai, yang sering kita lupakan adalah firman Allah dan surat Al-Baqarah 237. Kalau sudah bercerai gini, wala tansaw fadla bainakum, jangan kamu lupakan kebaikan di antara kalian. Ini adab. Sebenci-bencinya kita sama mantan, pasti kita ingat dulu pernah menikah ada kebaikannya. Justru Allah ngasih tahu, sering-seringnya kita menyebut keburukan mantan di depan anak, apalagi sampai dijauhkan nasabnya, sebenarnya itu merusak anak. Pertama, anak kalau benci sama bapak kandungnya, kita sudah menjerumuskannya melakukan dosa besar. Berarti kontribusi kita adalah pelopor dosa besar anak. Sampai bilang, udah bapakmu yang itu jangan temui lagi, itu penjahat. Ada seorang ibu bahkan bilang sama anaknya, bapamu asu, maaf. Sampai begitu. Ya, sampai dibilang bapaknya itu, sampai apa yang terjadi? Dia benci banget sama bapaknya. Apakah seorang ibu bangga ketika anaknya bilang, nanti udah gede ketemu bapak, aku bunuh bapak. Jangan bangga, jangan bilang, aduh seneng banget kamu empati sama mama. Jangan bangga dengan anak yang akan berdurhaka sama ibu. Kenapa? Karena kita sudah gagal dalam mendidik anak, karena buktinya anak itu sampai kurang ajar sama bapaknya. Ingat, dalam Islam, seburuk-buruknya orang tua tidak jadi alasan untuk durhaka kepada. Seburuk-buruknya orang tua. Karena berbuat baik sama orang tua itu balas, bukan balas jasa. Bukan balas jasa, tapi wa qada rabbuka. Ini kewajiban dari Tuhanmu. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, agar jangan menyembah kecuali Allah semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dasarnya wa qada rabbuka, ini kewajiban. Mau bapaknya baik, ya alhamdulillah saya baik, bapaknya jahat tetap. Apalagi kalau bapaknya baik cuman ibunya gak rela. Bapaknya bisa jadi baik sama anaknya, cuman memang nih suami istri masih aja menyimpan perasaan negatif. Maka jangan kita di bawah bayang-bayang kebencian yang membuat kita justru mengabaikan perintah Allah. Jadi tetap sebut nama bapaknya, itu hak yang enggak boleh kita sembunyikan. Wajib kita jaga itu haknya. Jadi kalau sekarang urusannya itu berarti beresin. Sebel karena nama bapaknya disebut, beresin. Apa yang membuat kita sebel? Pernikahan selesai kok masih sebel? Berarti kita sendiri rugi dengan perasaan itu sendiri. Bisa jadi mantan suami alias bapak si anak itu mah nyantai aja. Kitanya masih ini. Membawa dendam itu membawa koreng yang kita sendiri ya menikmatinya. Kalau mau jujur, buang itu. Tahu cara mudah untuk membuang perasaan dendam sama mantan? Tahu caranya? Beri hadiah buat dia yang terbaik. Wah, enak banget dinyakitin saya, kok diberi hadiah? Karena ibu berpikirnya buat dia, bukan buat ibu. Karena memberi hadiah adalah memaafkan yang tertinggi. Tahadu tahabbu. Saya pernah praktekkan ini bukan dalam konteks suami istri. Tapi seorang anak yang benci banget sama bapaknya. Sampai dia mengalami penyimpangan seksual. Akhirnya bereskan dulu perasaanmu sama bapakmu. Sebab nasihat apapun enggak. Cara paling mudah apa? Berikan hadiah untuk bapakmu apapun itu. Jangan berpikir enak di bapak, udah nyakitin saya. Enggak. Enak di kamu nanti. Karena ada perasaan lega. Dan dia berani praktekkan itu, lega. Dan bapaknya gak tahu kenapa tiba-tiba dapat hidayah. Langsung speechless ketika anaknya bawa sesuatu yang disukai. Cuman bilang, buat papa. Dia gak ngomong apa-apa karena masih berat, tapi bilang ini buat papa. Bapaknya langsung nangis sampai maaf kasarnya mencium kaki anaknya. Maafin kalau selama ini. Jadi selama ini kalau kita yang menyimpan dendam ini, kita itu berpikir bahwa seolah-olah orang lain itu akan sakit pada kita sendiri. Ini kayak orang berharap ya ada racun tapi diminum sendiri orang lainnya mati. Kita yang minum racunnya berharap orang lainnya mati. Racun itu dendam. Jadi jangan diterima, buang itu. Buangnya apa? Buat kesehatan jiwa kita. Makanya periksa sedekah kita. Orang yang masih menyimpan dendam sedekahnya kurang. Saya harus ngomong gini, dalilnya apa? Surat Al-Imran 134. Walladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wal-kaziminal ghaiz wal-afina 'anin-nas. Itu orang-orang yang suka berderma atau berinfak di saat lapang maupun sempit. Kemudian dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Tiga sifat yang akan dimiliki oleh orang-orang saling bertakwa, yang saling terikat, suka bersedekah, lapang dan sempit. suka menahan amarah dan maafkan kesalahan orang lain. Siapa yang bisa bersedekah di selapan dan sempit, insya Allah punya sifat menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya, yang suka pelit, jarang sedekah, perhitungan, maka gampang marah dan gampang banget dendam, tidak mampu maafkan kesalahan orang lain. Sedekah cara terbaik membuat kita membersihkan dendam. Sedekah terbaik kepada orang yang kita benci. Karena hadisnya tahadu tahabu. Kalau kamu beri hadiah, niscaya timbul perasaan cinta. Yang tadinya benci, minimal dengan cinta jadi netral. Jadi netral. 134. Ayat 133-nya wasaru ila magfirati rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddatil muttaqin. Barulah 134-nya alladzina infiquna fis-sara'i wad-dara wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Jadi itu satu paket ciri orang bertakwa yang wajib dimiliki. Taib, mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat buat kita. Nanti pengajian berikutnya masih kita berseri kajian ini masih seputar ayat, cukup 3 kali aja. Fatherman ini bulan depan insya Allah kita bahas tentang 7 topi peran ayah. Setelah jadi ayah yang dirindukan, ayah melakukan apa saja supaya tips-tipsnya supaya bisa dirindukan oleh anaknya. Jadi sesuai dengan apa yang saya tulis di buku, itu kita bedah di pengajian kita. Nanti besok-besoknya kita bahas tentang ibu ya. Ini materi sengaja dibuat supaya ibu-ibu bisa memahami dan menyampaikan kepada suami masing-masing. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.